happy, happy, happy, palapa, happy, Nusantara, yang penting happy, Indonesia, come on. Kemarin engkau masih ada di sini. Bersamamu, bersamamu. Kemarin dunia terlihat sangat indah, dan denganmu merasakan ini semua. Melewati hitam putih hidup ini bersamamu, bersamamu. Aku pengen semuanya nyanyi ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Sendiri di semoga tenang kau di sana selamanya. Aku selalu mengingatmu, doakanmu sekali. Bapak sesal buat Pas Hati, terima kasih. Pas Hati Mojokerto, terima kasih. Pas Hati Pasuruan, terima kasih. Pas Hati Malang, terima kasih. Kemarin dunia terlihat sangat indah, dan hafal lagu kemarin.